falau sahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhisu min syai'in. Innama yastauhisu angin pustine ngerosong gersah sopal ubadu biro-biro wong sing ahli ibadah, ahli mandani lakonan ibadah, ning urung teko nggone rasa ibadah. Wa zuhadulan biro-biro wong sing ahli zuhud, padha ngresah ning kulli syai'in saking saben-saben suci-suci. Wong nek oleh ahli lakoni ibadah niku krana rumangsa iso ibadah yo akeh gangguan. Utawa wong zuhud sing seni dunya, sing pengen jaga atine aja sampe atine klebon demen ning dunya. Padahal liyane Allah kabeh niku dunya wonten daya tarike kabeh. Yo ben jur wedi ngresah nek ketekan bondo. Kaya apa meneh dik wengenane nanti diterang-terangnya karomah niku sok-sok iso. Iso ndadekne ati lali ning Gusti Allah. Akhire ndek wedi lek dikai karomah. Enek wong dikai keterangan, wong alim iku ancamane yo gedhe. Akhire ndek wedi dadi wong alim. Utawa keterangan wong bodho kuwi yo apa gampang diapusi. Akhire ndek bingung pas ndek dadi wong bodho. Akhirnya bingung, bersah, gelisah, apa yang dialami itu kabeh jadi panggudo. Jadi panggudo terhadap cita-citanya yang baik. Dan niku biasa terjadi nopo malih orang rumangsa dayo aku yo wis wiridan wis suwe. Kaya panggang ini ae. Aku latihan salat itu cilik kok gak iso khusuk-khusuk. Ini apa? Resah, gelisah. Apa sebabnya? Tidak selesai itu atau ikhlas. Wong sing ahli ibadah lan ahli zuhud niku kok resah, gelisah. Mingkuli saiken saking saben-saben wiji-wiji. Mergo apa? Liwa ibadah. Krono wa ibe. Wa ibe sih siapa ubat lan zuhad wa'if anillahi saking Gusti Allah fi kulli syai'in ing dalem saben suci-suci. Mergo enek satu langkah sing dhewe lali ora kepeto bahwa segala sesuatu itu tergerak oleh Allah. Lali salah katok lali kabeh iki enek hikmahe sangka Gusti Allah. Dan segala sesuatu ini kalau kamu mau mendalami yang betul-betul, kamu di situ bisa menemukan Allah. Jadi enggak perlu kamu takut menghadapi apa-apa. Karena kamu berada di manapun sebenarnya kamu bisa menemui Allah. Kuwi nalika kowe rumangsa lakon ibadah kuwi sing iso nemokne ning Allah. Singgole enak perkara sing kira-kira ngalang-alangi ibadahmu kuwi rumangsa gak iso ketemu Allah. Kowe sregep ibadah, sregep jamaah. Nalika kowe diparingi lara gak iso jamaah, kowe gelisah mergo ora iso nandangi jamaah. Kowe lali nek njerone lara kuwi ya alat sing diparingi Allah sing kena mbok nemoni Allah, iku rupa kesabaran. Oh, upamane kowe pas zuhud keting karo dunya, sengit karo dunya, moro-moro kowe dituki karo Gusti Allah, diparingi duit akeh. Ora usah wedi, ora usah bingung. Ya duit akeh kuwi dalane kowe iso ketemu Allah, gunakno duitmu kanggo sedekah. Nek kowe paham kuwi, ora perlu bingung, resah, gelisah. Niku ngoten niku. Falau sahih monggo lamun padha nyekseni sapa ahli ibadah lan ahli zuhud mau ing Gusti Allah nyekseni fi kulli syai'in ing dalem sekabehane siji-siji lam yastaufisu mongko ora padha ngresah sapa obat lan suhat ora padha ngresah nyekseni saking siji-siji. Kalau mereka sudah menemukan rasa, menyaksikan betul bahwa di dalam segala sesuatu itu ada perannya Allah di situ. Di segala sesuatu itu ada jalan menuju kepada Allah. Maka dia tidak perlu merasa resah dan gelisah menghadapi sesuatu. Dilahleh ning apa ae ora perlu bingung. Lah iya aku biasane iku ngene lah kok digawe ngene. Ora usah muni ngono. Biasane ngene kok ngale ngene. Ya saiki dile dalane ngene lho matur mawon. Dadi gak paham apa insyaallah selalu stabil. Mboten. Mekone diteliti wong ahli ibadah lan wong ahli zuhud niku tesih enten satu titik, satu lapis aling-aling. Ini ku berupa kepentingan diri sendiri dari ibadahnya itu. Atau kalau orang zuhud itu mau nekat zuhud, mau dituyuk panganan kok moh. Dikongkon mangan barang sing enak-enak kok malah muteh. Gambare wong zuhud lah ngoten. Dan itu lah dipikir ngoten, kenapa kok gak wani mangan asin, gak wani mangan macam-macam, kok wani mangan sego putih tok tanpa uyah. Karena itu harapan. Menurut pengangan-angan yang harapan itu hanya bisa dilalui melalui kezuhutannya itu. Sehingga kalau tidak melalui zuhud, tidak bisa nyampe. Padahal, sesuatu di luar zuhud pun sebenarnya itu juga bisa dilalui untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Wong zuhud itu pol-polane pol dadi wong sabar. Padahal jalan yang menuju Allah orang yang sabar lewat syukur pun bisa. Ya tak? Lewat syukur pun bisa. Jadi jalan menuju Allah itu lek gak lewat sabar ya lewat syukur. Begitu pula pemane asale sama ahli ibadah. Maca Quran tertib, ngono tertib. Dari-dari moro-moro loro. Dosa loro malah ora patek tertib. Mboten usah resah. Karena kamu sedang dioper jalannya kepada Allah melalui sakit itu. Walaupun ya, salat itu juga baik, maca Quran itu juga baik. Tidak kalah baiknya kamu lakoni loro atimu sabar itu juga lebih baik lagi. Nah, lek paham ngeten mungkin sampean diuntang anting karo Gusti Allah dilebokno ning model napa mawon jenengan dadi wong cerdas, bisa memanfaatkan segala situasi. Iku jenenge wong sing canggih ngoten. Dalam keadaan napa mawon mboten tau kelingan, mboten tau kelangan, leh eling dhateng Allah Subhanahu. Di dalam segala sesuatu bisa digunakan jalan menuju kepada Allah. Sebaliknya, lekar hati-hati. Apakah yang kamu pilih, yang kamu anggap itu yang terbaik, tidak tertutup kemungkinan di dalamnya banyak halangan menuju kepada Allah. Salat yang gua anggap paling apik, wiridan yang gua anggap paling apik, karomah yang gua idam-idam, gua anggap keistimewaan yang paling mulia. Ternyata lekar gak hati-hati, itu kabeh sudah dihijab ya Allah. Nah, ini mulanya ya. Jadi digawek nol atau nol apa enak? Digawek nol itu kan bisa plus iji sama min iji. Apa mau pas tiba plus iji ya lari ngeduk nol jadi nol. Apa mau pas min iji lari ngendah nol jadi nol. Betul usaha lalu. Betul usaha dibatasi. Napa elek wong zuhud, apa salah paham lho, kadang-kadang diterangno ngene lho, lek ngono wong zuhud elek ya ora usah zuhud lho, kebacet ta mikir sampeyan. Ampun wonten zuhud itu kebaikan, ibadah itu kebaikan dan kemuliaan. Tapi aja lali gitu. Di dalam kebaikannya ibadah, di dalam kebaikannya zuhud itu masih ada celah. Lho, masih ada celah blowoan nek gak hati-hati. Ibadahmu mbok-mbok alat ngurusi karepmu. Nah, itu celahnya. Mulane sing hati-hati. Sehingga nalika ibadahmu, zuhudmu, kamu pakai alat untuk nuruti karepmu kuwi, lek ana perkara-perkara sing ngalang-alangi karepmu terus kuwi susah. Kuwi persoalan. Apa termasuk karep kuwi? Karep kepengin ketemu Allah tak ya karep. Sing pengin ketemu sapa? Kula lan iya, kuwi sing marai sing pengin kowe iku apa? Ya, ada sing pengin kowe ora ana apa-apa maneh kowe gak gelisah. Tapi lek sing kepengin kono kuwi gak ada penghalang. Persoalan namun ikut tok jane ngoten. Lah bangsa diterangno ngene soal sing tersinggung. Ya iku sembarang ngalur dipaiku, mboten maido. Sing maido sapa ngoten ya. Nek kene ati-ati ora kok maido ngoten. Wong maca Quran iku ati. Wong puasa iku ati, zuhud iku ati, ibadah iku ati, ngoten lho nggih. Tapi kuwi aja kesusuban dadi sik. Kapian sing mbok arani apik kuwi mau, ternyata masih ada celah-celah yang kamu perlu hati-hati. Ojo sampai kamu lupa bahwa di luar zuhud dan di luar ibadah itu pun ada jalan dan celah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun bajingan tengik yang sering diceritakno, kemaksiatan itu pun walaupun maksiat itu hijab, walaupun maksiat itu jelas-jelas sesuatu yang menghalangi orang menuju Allah, tapi lek wong ku pinter ngolah kemaksiatan itu bisa dipakai ancik-ancik untuk taubat, juga akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi lek sampean kena telek ora usah ngamuk-ngamuk, telek disenengi lah apa. Ora usah yen dene jibah. Aja kok terus maju nang. Gitu. Begitu pula lek pas kowe kena klambi sing apik, resik yo iso gampang bangga, mergo klambi lek putih kuwi gampang kena kotoran. Terus kowe lek ngono sing nyerengae lah. Ya semono, lek pancen ana klambi putih. Ki wayahe pancen kudu seragam karo klambi putih, ya kudu cingkur klambi. Ngoten. Tapi hati-hati aja gampang kena kotoran. Semono golek ketepan kowe pancen klambi klambi kotor. Yo ora usah rusak, bisa. Usah iki akeh pencuci baju. Mboten sing murah, sing setengah murah. Macam-macam lah ya. Semanten iki tobat iku dalane ora ana. Tobat niku ana sing model maca istighfar, ana sing model ngijoli lakon sing lawas, ngijoli sing apik. Ana sing model macam-macam tobat. Ana sing kalane liwat dinding ya, ana sing kalane maca buku dhewe. Ya nek sing kalane maca moro-moro ya wis mendek dhewe terus dadi wong apik. Ono-ono soal dalane tobat. Mulane yo kudu usah napa sing pas dadi bajingan tengi yo ora usah. Terus menutup diri bahwa tidak ada kemungkinan jadi baik. Kuno boleh sing pas apik ibadah sungguh juga masih ada celah untuk terhijab kepada Allah. Sing dadi soal itu karo-karo kudu belajar nyekseni Allah. Sing bajingan yo belajar nyekseni Allah ben duwe sungkan dan tobat. Ngoten lho. Sing pas ibadah pas apik yo nyekseni Allah ben kowe ora rumangsa gemedhe, ora rumangsa gedhe lan aja rumangsa apik mergo zuhudmu kuwi ternyata juga hanya bagian kecil dari caranya orang menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ubas. Nggih, ngoten niku keterangane saking Syekh Ibnu Athaillah sing saged dipahami ngoten niku. Dene soal hikmah e dibalik niku nggih. Nek sampean wis lakoni nandani tenan iki ketemu dhewe sing kowe akeh, saged sampean kembangake piyambak. Al-ubad utawi pira-pira wong sing ahli ibadah. Wa zuhatul lan pira-pira wong sing ahli zuhud. Fi hujbihim. Fi hujbihim. Ing dalam oleh kaling-kalingan ubat lan zuhat, kaling-kalingan anrobihim saking pengeran ubat lan zuhat. Wong ahli ibadah, wong ahli zuhud, itu sering mengalami suasana terhambat, terhijab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Napa sebabnya iku khobari al-ibadu iku linal dhorihi krono oleh ningali ubat lan zuhat ningali dinufusi dimaring pira-pira awak dhewe ne obat lan sebab. Mergo awake iku panggah dipanten. Artinya dipanten apa? Ngibadah iki cek panggah diomongno lek iki ngibadah. Kulo sing ngono kuwi lho Mas. Isih wonten iki. Zuhud yo ngono iki zuhud. Kula isa kuwi sing dadi. Sing malah iku sakjane kok lek ana apa-apa sing arep neraku kuwi terus susah ngono lho ya. Wa muraati hududihim lan ngrekso. Lan sebab oleh ngrekso pira-pira kepentingane obat lan zuhud. Obat lan zuhud itu masih terus tidak mau melepas, tidak punya kerelaan bahwa kepentingannya itu harus dilepas. Lu melepas kepentingan gue lah ya Allah. Lek tu mandang gerak ini baca wes pateng wes metenteng. Ketahanan untuk ngempet tidak melakukan yang haram-haram pun jelas dia punya daya ngempet yang luar biasa. Tetapi bahwa ngempetnya dia ada harapan untuk dirinya. Ibadah yang dilakoni sregep itu pun ada ancek-ancek untuk memenuhi keinginannya. Yang nyampe dan terus menyelimuti diri. Itulah sebenarnya yang menjadi penghalang dia untuk bisa ketemu Allah. Dirinya itu. Fahum. Akhirnya apa? Akibat itu fahum mongko utawi ahli zuhud lan ubat iku ya fikru napa menghindari soko ubat lan zuhad wari menghindar menal asya saking sekabiannya suci-wici mergo dianggap sekabiannya suci-wici itu mengganggu ibadahnya, segala sesuatu itu mengganggu kezuhudannya. Akhirnya malah petok wong apa sih untuk melayu kumpul ada wong aku gak iso ikhlas. Ngedeni terus petok apa melayu dilem wong susah iya gak ada wong ngelem aku lah konangan apiku. Ini konangan apiku aku kepengen itu apiku sing ora konangan sopo-sopo. Wa yastaghisuna lan padha gresah ora kerasan ora betah min hasatin asya. Mergo napa? Li annaha krana saktene asya iku maujudatun. Dianggep isih ana binazarihim menurut pandangane ubat lan sifat. Mergo segala sesuatu itu dianggap masih eksis terus. Nek lali kabeh iku sakjane ora ana sing ana men Allah. Tok niku isih lali. Bukti nih, lah masih dibuat setingkat pada dirinya. Iki ana-ana kudo, setan, iblis, penggudo, nafsu macam-macam. Lagi ini aku sing arep ana, ngoten. Dadi sing marai iki dianggap ana, terus iki dianggap ana, awake dianggap ana, penghalangnya dianggap ana. Akhirnya kaya ana barang loro tabrakan. Dadi berusaha untuk nyimpangi. Lah padahal jane kok mau diterang ngene ngayang-ayang diterang ana ora apa-apa jane. Ayang-ayang ini zaman terang, betul apa? Dan itu namanya bayangannya sendiri. Wazuhdu tabi zuhud. Botai sikap zuhud, sikap sengit ilmazhudi. Yang dalam perkara sengit zuhudi, iku sahidun dadi bukti. Lahu kedua si zuhad, kedua. Lahu kedua zahid, ngelai. Ketua mazhud wazuhdu tazuhud fil mazhudi yang dalam perkorokan di zuhudi kusahidun tadi bukti lahu ketua zahid bukti bil wujudi kelawan wujudi mazhud mau lala kok perlu di zuhudi mungkin dia isi dua penganggap perkorok ini bisa ngalang karena wujudan sing bisa ngalang-ngalangin dia itu loh dia wujudan sing iso ngalang-alangi lha niku sing jenenge apa penyebab awal dari kegelisahan. Penyebab awal dari kegelisahan. Kamakola kaya oleh jauh sapa Sayyid Abul Hasan Asadili radhiyallahu anhu. wallahi laqad azamtuha idza zahabtu fiha fahum yakhafuna minha an ta'uqa 'alaihim abraduhum fatafawutihim an maqasidihim bimailihim ilaiha waqtitanihim biha walau kanu min ahli ilmi billah wal mahabbah wal mahabbah lillah la'auhu zahiran fil asya'i kulliha walakana lahum fi dhalika min qurrati a'yunihim ma yushghiluhum an ru'yatihim li anfusihim. Dawuh Syekh Abdul Hasan Asadili, wallahi demi Allah, laqad azamta, napa azamtu ini, ngurane harokate. Kita kuning ngene to iki, kene jabar jere. Wallahi demi Allah, laqad azamta, manut sah-sahane iki. Di harokate. Lakot azam ta teman-teman wis ngagungaken sapa sira ha ing dunya Asia. Iga zahata tatkalane zuhud sapa sira fiha ing dalam Asia. Lek kowe selalu menghindari segala sesuatu, kamu sama dengan menganggap sesuatu itu besar. Nggih to? Sampeyan numpak sepeda ontel, ngoten mawon. Lek terus kecil cilik-cilik wis diterangno. Nggih. Nggih, lha sampean cili. Pas pedah cili, nek kerikil sithik motor-motor krasa ngrunjal. Lah nek montore sampean truk ngono lha apa kerikil cili sampean hindari. Diterangno lampu. Nggih. Jadi kalau memang sampean merasa benar-benar jadi hamba Allah dan Allah itu maha besar. Sampean menjadi Allah mesti hamba yang maha besar. Kau terus menghadapi sesuatu selain Allah yang enggak begitu besar. Kok kamu takut, rasa gelisah, takut ini, takut itu, macam-macam. Berarti kamu membesarkan sesuatu itu. Dia kan? Nah, malah kuali ya sini. Kok ngotong doi? Ya iya ngono ini. Nanti kalau kue dosa, kalau kue menganggap bahwa dosa itu penghalang kamu sehingga kamu tidak bisa masuk kepada Allah, lelah pada karun ini enak sesuatu lebih besar lebih Allah. Diterangkan bagi saya diterangkan dianggap kakana sama teman-teman sementara aku saya tinggal oleh Allah. Nah ini bu jangan memang terjadi jangan lagi. Ya, nanti lagi mulai dari budal toh. Tak mulai jangan ingin ngotong. Hidang budal. Fahum, moga utawi wong akeh ahli ibadah lan ahli zuhud malu. Iku ya khofuna podo wedi sapa ahli zuhud. Minha saking dunya. Sing medeni apa? Udah kuatir anta ukor untuk ngalang-ngalangi. Apa dunya manik? Ngalah-ngalahnya alaihim yang ngatasi si Zahidin atau wang ubat orang kau ngaling-ngalingi Allah orang ini Allah gak kerek dialing-ngaling si dialing-ngaling gila ngaling-ngalingi ngaling-ngalingi kepentingan anta ukoyen kau ngaling-ngalingi apa dunyolan asyak alaihim yang ngatasi zuhad ngaling-ngalingi agrodohum yang piro-piro kepentingannya dan kepentingannya diri saja yang disebut di dialing-ngaling dan watafawutihi lan ngeroso ilangi ngeroso pote si ubat lan zuhat pot ilang lan makosidihin saking piro-piro sejolan cita-citane zuhat sebab apa? Tak jadi sih medeni kan duduk barang itu. Tak jadi perlu diteliti ni. Mengkode ini, tapi nanti lagi si anak setrume. Dimailihim sebab condongi ahli zuhud lan ahli ibadah mang ilaiha maring dunia maring Asia. Waktu tanihim lan krono. Kenofit mai ahli dunia, ahli zuhud lan ahli ibadah. Kenofit mah pihak lawan dunia. Kadang tak jalan. Bila alat ini kita jalan, saya sebutkan itu kromono. Dan bawa itu orang-orang yang kromono. Anak ini pergi ke seteru bukan mergo. Kuih diwi anak seteru ini. Jadi saya tidak ada seteru ini, ya tidak perlu diwi demi. Tas yang bicara soal seteru ini. Tidak ada yang ngerti. Karena orang salah. Dengan salah, salah sama nyetel TV banter. Nyetel TV banter, lepasi berita. Salah dupa. Berita itu sangat ngasar ke telat. Jam 5 sore. Berita TV yang jam 5 sore, salatnya ngasar ke telat. Mestinya lah kan jamaah itu beli jam 3, setengah papat paling lambat jamaah. Orang ini nunggu pas nunggu, nunggu aja mesti tanya. Nah, pas jam 5 malat. Berita itu sewetan, sudahlah pas. Berita itu enak berita yang sama tersinggung. Kalau ke presiden itu lelah nih, Pak. Ini itu sama salat, Allah, apa-apa. Bermuring-muring. Matanya orang dulu. Mana orang salat ini bersalat atau malah cangkemnya orang ngurungi. Mana orang salat ini tadi cucu banter-banter. Lah apa? UTV karo. UTV kira melah apa-apa. Anaknya orang salat ini TV biju. Ini jenis yang salah biju TV. Yang salah ya biju bucanya yang nyetel. Tak jadinya lembut teliti, terus yang salah di hatimu diwi. Mereka hatimu itu ada seterumnya rono. Jadinya apa mau gane seterumnya itu ya lapa-lapa. Mungkin itu nyatanya lembut zaman gak nyetrum orang kudu mulai. Mungkin itu apa mati gak ada seterumnya orang kudu mulai. Kaya sampai apa mana apa, liwat terus. Kayak begini ya liwatnya kondok gue. Terus anak tugu kota Bitar, selamat datang masuk di kota Bitar. Ung saman mari kan dia setrum neng tugu, nunggu orang pun cukup meluap. Bangunan tak tiro orang, mereka kano setrum. Tapi kalau tiro orang sanding tugu ni kena cewek, nunggu ya mesti pun melengah. Mereka pun yang nak setrum merono. Nek kano setrum itu jadi orang-orang sakru pelengahan. Nah, setrum ini pun aku anggot keinginan mayu kecondongan karena condong lalu ada fitnah di situ, ada daya tarik fitnah itu daya tarik ada daya tarik untuk memperhatikan sajane yang perlu mbok mpeki ya daya tarik itu kuwi ora kok barange kuwi lek barange ngono ae ta wong yo padha-padha. Orang lagi pikir jadi pipin orang wedok sampai pipinnya lawang kok dua luse. Jadi kok dua luse. Tetapi kena apa lah ada pipinnya orang wedok itu pada itulah apa. Mereka ada apa-apa yang mail, ada intiman. Akhirnya terus tetep ngeyel, ya buatan kodoh gitu. Mana ngomong. Padahal jane lek diteliti tenan ora isuk gribal pipine wong lawang wedok kuwi. Kuwi wedok niku lek sampean teliti ngono enek wulune bareng. Lah nek pipine lawang niku lek alus tenan. Tapi kena napa kok daya tarike wae. Mergo pancen wis ana sistem medis. Di samping kuwi ana munasabah kopiah. Munasabah kopiah itu kecocokan terselubung yang kita tidak sadar. Jujur akhirnya gampang kena kasus nopo jatuh cinta karena pandangan pertama. Mereka itu saja nih banyak nih soal munasabah. Dan ini dia saja nih sing. Sing marah umum kena gampang kena istinan, kena fitnah. Sama tu kulinan nih nopo teng sawah rohani tanduran cucu seneng. Banyak ahli pertanian. Dulu sama lungo nih di mawat. Numpak motor itu di Jawa Barat, di Jakarta itu. Mungkin akhirnya barang ini jujur sama gak bisa turut pelena. Mesti gak bisa jenis. Mereka bisa ada apa? Ada anggrot yang pun nyebabno sampean mahir condong teng barang iku. Tapi lek sekedar lek motor teng sliwer lek kanu ora masalah wis biyane motor-motor e dhewe lan ngono tenan. Niku. Iku manjang rumuse ngoten ta Estu. Dadi sing marahi wong zuhud utawa wong ibadah niku sik pandah. Dereng tok ning Gusti Allah sing ndek resah. Sok muncul pertanyaan lagi oleh Kuryadoh ya wis suwe lah kuwi badan ya wis kok pandah. Ati kok peteng ae. Pandah nate ta kan terjadi resah. Aku terus takok-takok napa to sebabe napa mergo kula niki kakean bondo napa sebabe niki napa. Krana kula kakean maksiat napa sebabe lah takok-takok renana. Jadi lek dijawab telebung srit ngoten to mergo ati kuwi pancen cek seneng karo liyane Allah. Ya kira utawa mergo kowe isih nganggep liyane Allah kuwi ana. Dan mulane sing apik wong niku lek demen tenang, itu harus bisa berkata bahwa dunia hanya milik kita berdua. Lha lek wis dunia hanya milik kita berdua kan liyane ora ana. Krono liyane ora ana lah kok bisa wong sak alon-alon ya ora apa-apa gandengan ora nek wong delok. Padahal delok kabeh. Mata ni kau tu galak lah. Lepas sampai yang punyain wes kerti Allah kenal Allah tenang, senang dengan Allah tenang. Lepas itu dulu sah dulu orang masalah. Mudah. Lepas tu, lepas di pamer nono pemawon sahliane Allah boten dari masalah. Utawa suara di pai tuom sah dulu sama jorak kerasa orang bisa. Mudah. Sama lepas aku belum saya usang cah nom nom saya usah pacaran. Alah, jilokne wong tuane, jilokne guru, semua macam-macam. Oh, seorang kandung, seorang ngurus. Orang ngurus, butuhnya. Oh, maten guys. Nah, waktu itu lah pengen bener-bener ini Allah tenang. Dan bener-bener cinta, terus merapat dengan Allah tenang. Ini kuliahnya Allah jadi orang kita. Tapi sih orang masuk dalam hitungan. Kok upomo iya kita. Niku sik pangkah kalah mencorong. Kalah sing gaya tarike kalah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku. Benar ngoten niku jelas. Nek arep dicontokne kathah apa sampean. Nate to sampean melok penutupan TPG niku. Tasyakuran TPG napa-napa. Wis biasane cah cilik-cilik tampil ta. Wis cilik-cilik tampil padahal sing tampil ya akeh. Ada bocah 10 tampil tengdur panggung. Cuma tu ni saya ketok putus sampean tak pak. Gila. Padahal saya ngapi-api liane putus sampean juga ke. Tapi saya nggak manetung putus sampean tak liane seorang ketok. Lu ni tu jelas lah tu. Hanya zaman penyinting ketok bisa Allah tak liane Allah tak ketok. Lah kok ijek resah gelisah delok liane Allah lah mergo kowe ijek kaling-kalingan Allah. Lah kenapa? Ya mergo bangsa diteliti tenan ternyata atimu isik ningali kepentingan-kepentingan saliyane Allah, termasuk kepentingane dirimu sendiri. Dan walau kanu man lamuna ana sapa wong ahli zuhud lan ahli ibadah iku min ahli ilmi billah, termasuk setengah saking ahline wong sing ngerti billahi kelawan Allah. Wal mahabbati lan cinta tresno lillahi maring Allah la ra'um. Mongko yekine ningali, yekine padha bisa ningali sapa sapa ahli zuhud sing wis makrifat, ahli zuhud sing ilmu billah, ahli zuhud sing wis mahabbah lillah padha ningali hu ing Gusti Allah ditingali zahirun ingkang tampil bil asya'i dalam segala sesuatu. Tunggu, tuh mesti dibilang. Mengapa mesti harus kamu risaukan? Toh ini semua penampilan Allah juga. Nah, aku lagi diaduk no pada persoalannya. Rumit kan berarti persoalan ini PR dari Allah. Ya tak garape. Karena dungo, rekwe sedang diberi anugerah yang baik. Kamu juga harus sadar bahwa ini juga anugerah dari Allah. Berarti sebenarnya kan nggak ada perbedaan. Ya. Terang, ada subuh kok disubuh Banu Aduk, itu kan rendang diumbe. lek disubuhi banyu sing cek panas ya beneran karek ngenteni karo manteng sing nyubuhi lho apa nak. Ora ora usah. Panas-panas disubuhi. Lah mari kok merhatekno panase kok. Jajal kok merhatekno sing manteng, sing nyubuhi, sing nyubuhi ayu. Ya beneran panas ben serasa awet ngoten. Ben duwe. Wong sinten wong Miswah, wong Madinah. Madinah itu Yusuf Madinah kota Mesir. Sing padha maido Zulaikha. Mergo dianggap bojone pateh kok. Punya skandal karo si Yusuf. Nabi Yusuf. Itu maido lho tenan bangsa dijajal tenan karo Zulaikha apa napa ngonceki pelem. Dicuki pelem. Kalau latin kami menjahit Nabi Yusuf lewat menodok tangan itu kiris dura rasa. Berarti kekiris tangan pun sebenarnya enggak masalah. Ketika melihat kecemerlangan wajah Yusuf itu baru Yusuf. Dari Allah lah, kamu ya apa? Kamu mesti harus ketenggenan. Jadi orang ketenggenan itu enak apa-apa serah ketok. Nah kalau isi ketok ya orang ketenggenan niku jelas. Walakana lalaro aumo kaya dene padha bisa ningali sapa ahli zuhud lan ahli ibadah bu ing Gusti Allah zahiran ingkang tampil fil asya ing dalam sekabian suci-suci kulihae sekabian asya. Walakana lan yektine ana ikulahum tetap kedua ahli zuhud dan ibadah sing wis ma'rifat bila idhalika yang dalam mengkono-mengkono asya apa sing ono mengkuroti ayunin mengkuroti ayunihim sik pahiling huri walakana mokoyit ini ono ikulahum tetap kedua ahli ibadah dan ahli zuhud sing wis ma'rifat dan mahabbah bidzalika ing dalam mengkono-mengkono ningali penampilane Allah di dalam segala sesuatu mengkuroti ayunihim saking antenge atine zuhad lan mubad apa sing ana ma barang yuzhilu kang bisa nyibukake apa ma hum ing obat lan zuhad disibukno an ru'yatihim saking ningali ningaline ahli obat lan zuhad ningalili anfusi maring awak dhewe ne obat lan zuhad wong niku lek sibuk delok biduan dan oleh sibuk mergo pancen sing dipenteng-penteng kok omah mah arep nonton bintange biduan sing tampil di situ sampai wani bayar kartis sampai wani antri ning loket sampai wani jesek-jesekan semua ditempuh itu semua kan dalam rangka untuk menemui idolanya loh nek wis idolane wis ana wis ora ndelok sapa-sapa wis mandeng idola idolane nyanyi ning dhuwur panggung lembok disekan drewer keringete wis ora krasa. Mungkin waktu tengah ni sokong mubuh raro aku pokoknya senget. Ayuh tenang bucai, boleh macam tu. Bicara ni ayuh tenang masalah. Pokoknya rumah saya penyanyi orang anak itu kau yakui sampai ngono. Itu ono penyanyi liane tu dihantui botol tenang. Lagi ngoten. Betul peduli dan pun waktu ni betul peduli. Kelangan apa ya raro. Itu lagi oleh apa ya raro. Ono ae mandeng sing diarep-arep tau. Niku jenenge di dalam penampilan Allah, di dalam penampilan Allah di dunia ini bagi orang yang al-alim billah wal mahabbah lillah itu ada ketenangan luar biasa yang karena tenangnya yang luar biasa itulah sehingga mereka sibuk untuk memandang Allah tadi sehingga tidak sempat melihat dirinya. Wes gak sempat diwawa. Jadi ngene iki mboten sesuatu yang aneh. Mosok sehat kok dikon mosok. wes kelakon sama ini berbilo wes kelakoni. Lu wes kelakoni cuma siji sasaran ini ngoten tok. Bedino ki wis lakon, sampean kok pilek. Pas mantung bal-balan lho. Sampeyan iki sampe wis ora ngro, diguyu wong akeh barang karo. Delok badminton kadung mantung delok badminton ora tolak. Tolak. Tolak. Sing dadi pusat perhatian apa? Balenku napa sing ditamplek niku. Rono ya rono. Terus sampe sampe enek wong delok sampe iki pati guyu wong akeh sampe ora sadar padha tolak, tolak. Gitu delok bal sampai si pun delok nyaduk-nyaduk barang wis ora ero. Dan itu bener-bener sampai pada dirinya pun dia enggak ngitung lagi aku iki lungguhku piye. Wis ning arepe sapa, didelok sapa, malah kadang nang sandingku enek apa, sanding ono cikir barang kesaduk kok. Wis kutah kan wis kutah dikandani karo baik lo nanti lapis ala lapono kau ya, ini belum bal, sasi kilo, mudah. Belum kena di, nah, belum kena di ganda. Ini ku jelas, artinya sudah dialami. Cuma kali ngeleh, apa sih ku jelo? Begini lah, sama. Artinya kemungkinan ke situ itu semua orang sama, cuma beda sasarannya. Beda sasaran sing didelok niku wae. Wong napa bocah cilik dolanan leker karo wong tuwa dolanan timbangan niku sami. Saestu padha asike. Kuli dandani glejekane karo wong sugih dandani mercine niku sami. Mak padha ngrasa pentinge ngoten. Wah, ini aku tuh tidak jadi orang lah. Kayak sangko tahan, tetapi jari ni sing kuli ngota. Jadi jari ni si wong sing suge, mersi. Wah, lagi harus selesai ni. Kalau tak, saya tidak bisa seminar lo podo. Gila, ternyata podo pentingnya. Lalu jadi podo legone. Ternyata apa? Di situ lek wong cerdas, semahabah lillah al ilmu bilah tenan. Disitulah ternyata Allah memberi kemarman yang sama antara pemilik geledekan karo pemilik ternyata al-adlinya Allah tampil di situ. Ternyata kelemahan dan kemurahan Allah tampil di situ. Nek ngono sampeyan wis ora usah mumun rawuh sugih, ya ora usah nyek rong marah. Padha-padha digrujuk rahmat Allah. Jadi harus mana kenapa sama bingung-bingung resah kelisah. Tidak, dia lah tapi, bukan tapi ayah baca. Kok betul sakit-sakit kenapa gigi? Nenek gampang insol, orang perlu nenek jamu waladina jahatina. Waladina jahatina lana tiang lahum subulan. Jelas, banyak gak? Pak Kone banyak nggak temuku kedai. Yusnajan wong itu secara fitrah sejak awalnya dulu memang pasal jadal malaikatu pasal jadal malaikat wa inqulna lil malaikati wa inqulna lil malaikat isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wasabar wa kana minal kafirin. Tapi ya terus fa azallahu masyaitan wa qulna ya adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula rohatan haitsu syi'tuma wa kula minha rohatan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna min adz-dzalimin. Loh kan mesti diuji bar dikai pangkat beselit apa bar dikai pangkat disujudi malaikat. Kan onjo tau Nabi Adam. Terus Nabi Adam dijauhi mulai duwe perintah diparingi perintah ya Adam uskun anta wa zaujuka al jannata. Kowe karo bojomu manggon ning swarga gitu. Wa kula minha rohodan. Kowe mangano sing dokoh lek mangan kuwi aja inyanyani. Sembarang wis tak sukuna kowe. Hai fungsi tuma, sakarmu arep tumbuh piro oleh, pancen prasmanan iki disukune. Ora usah ini Bagaimana terus menunya Allah? Wah, enggak, aja muni ngono. Wis tau mesti sukuna nek dipangan. Ora tak robah iki sajarota, tapi sing wit iki aja. Ngoten. Patakuna menawa dolen. Nek kowe cedek-cedek wit iki kowe dolen. Tapi wong tok wis ora wae dolen-dolen muni terus fa'azalah ma syaitanu anta. Nira dipleset ke setan. Wa apa akhraja huma memakana fihi. Akhirnya setan itu berhasil menggoda dia untuk keluar dari arena jannah. Ya. Terus akhirnya beda sudi. Kalau Allah tidak itu kan bakulunah itu. Ba'dukum li ba'din adu. Mudun-mudun. Aja ning swarga. Wes pokoknya sebagian dari kamu dan sebagian yang lain itu bermusuhan. Dan ternyata sapa sing bermusuhan? Ya iki lho bermusuhan. Atine ngajak ning Allah, nafsune ngajak ning dunya, wetenge ngajak mangan, pikirane ngajak ngalamun, mripate ngajak ndelok TV, lambene ngajak ngombe, irunge ngajak ngambung, kupinge ngajak ngrungokno, tangane ngajak ngrayal. Iku terus bertentangan kabeh. Pokoke wis mbak duku mlibatin aduh. Tapi lek kowe gelem tenanan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahi. Dan bagi kamu semua wahai manusia anak Adam, di bumi ini bisa menjadi tempat berpijak kamu yang tenang, mustaqarrun. Wa mataun dan kenikmatan ilahin sampai pada hari kiamat, sampai pada saatnya kamu keluar dari dunia. Masih bisa kamu capai mustaqarrun wa mataun. Jalanin ada. Caranya pertama segi tombol Nabi Adam kata lako Adam menerobih kalimatin fa'ala. Ternyata untuk bisa kembali kepada Allah itu segirinya kepada Allah. Kata lako Adam menerobih kata lako nompo sopo Adam. Min robbihi saking pangeran Adam nampa kalimatin ing pirang-pirang kalimat tobat sing sama napal nira robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Akhire fataba alaihi Allah menerima tobatnya yo mesti diterima mesti ngirimi kartis kono mlebu loket mesti ditampa wong loket sampean tuku nek kartis kok tak loket kono lha mlebu ning gedung mesti ditampa lha ora berarti mesti nyetak kono ora ditampa. Nenek sama cerdik, enggak perlu gelisah, resah gelisah. Orang kok tu, loh, kok lo ketingan, lo kok tiketing ini? Orang sah mikir tiketing bentuk biasa, yang penting kono stempel kono. Ngoten. Falayakunu mongko ora ono. Falayakunu lek wong sing pun mantep tenan iku wau, sing napa bener-bener sibuk mandeng Allah sampai orang reken awake dhewe palayaku mumoko banjur ora ana iku lahum kedue kedue sapa wong sing wis makrifat billah utawa zuhud ngobat tapi sing wis al ilmu billah lan mahabbah billah minal asyai saking pira-pira suci-suci apa sing ora ana wahsatun kekesusahan, kegelisahan, kendresahan. Walayak sauna lan ora padha kuwatir, ora padha wedi. Minha saking asya, apa sing ora wedi fitnatan ing fitnah. Walayak sauna lan ora padha wedi sapa wong ahli marifat, ora padha minha saking dunya wa asya, ora wedi fitnatan ing fitnah. Wes gak mesti blas lah untuk apa diwedeni wong. Wong yo kalah gedhe iki sialah. Bi annaha faniyatun. Bi annaha karo sak temene si sapa? Asia dunya iku faniyatun. Sirna mutalasiatun tur ilang. Biadal itibari kelawan iki-iki itibar kelawan iki-iki Pulodo kelawan iki-iki perbandingan nek dibanding karo Allah dunia iki sakjane ora. Ngoten lho. Nek sampeyan ku mandeng ayang-ayange ya gak iso mandeng sing duwe ayang. Tapi lek sampeyan wis mandeng ayang, mandeng sing duwe ayang, ayang-ayang dadi gak ngerti. Iki sih ora masuk hitungan ati sampeyan. Betul. Langgeng bener. Lha sampeyan praktekno, sama lek mandeng ayang-ayang kula sing nika. Ya mboten saged mandeng kula. Gila, tapi lek sampean mandeng kula sing tenan niku liyane kula dadi gak ketok. Lha niku otomatis kok. Tidak mungkin di dalam diri seseorang itu ada dua hati. Di dalam diri seseorang hanya ada satu hati. Dan hati itu apabila sudah terisi air, maka tidak akan bisa terisi batu. Kalau dipaksa batu itu masuk, maka airnya utang. Bila? Mesti. Nek wis diiseni watu, gak iso isenan banyu. Nek wis diisi banyu, ora kena diiseni watu. Nek kepeksa kudu dilebokno salah siji kudu ana sing lunga. Mereka nak deh, lek saman kosok tu banyu lagi tu yang lebu. Ya waktu ni tu buat tak nak. No, lek kok waktu ni berguguk makuk kawatan Muhammad tu, ya banyu ni membendal kita. Saman kok hati saman kok bagai si ono rosok keakuane. Maka selain aku ni saman itu enggak masuk perhatian. Termasuk Allah pun enggak masuk saman itu. Lek perlu Allah tu mana tak dulu, mana malah. Coba aku semanu tahu, Allah semanu aku. Tapi lah macam ni bener-bener saman menganggap dan memang bener-bener Allah itu yang maha kuasa. Allah adalah raja dari segala raja. Maka saman bisa seperti Ratu Bilqis berkata, Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsadaha. Sesungguhnya para penguasa itu kalau memasuki satu desa, maka akan merusak desa itu. Baja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan para raja itu akan membalik suasana orang yang asalnya mulia menjadi rendah. Saman sing asale nganggep duit niku teng desa ati sampean ati koyo desa. Teng niku sing dadi lurah duit. Lha ngene lho nggih. Dan niku lek enten ketekan presiden teko teng desa sampean. Napa presiden ini zikir, zikire kok teko. Nah, pengumuman presiden arep teko ning kabupaten kene, iku bupatine lak kanto rendah. Dalam sambutan pun bupati tetap menghormati presiden, ngene ta? Jelas ya. Lah nek dikira sampean kok boleh tenang lho. Lah tapi lek mek liwat TV tok, presiden datang tapi ning TV tok. Ya ora patek diperhatekno. Lha niku ngoten iki. Lek sampean bener-bener khudur tenang nalika zikir, wirid, zuhud, macam-macam itu selalu merasa hadir di hadapan Allah, maka segala sesuatu selain Allah menjadi tidak menjadi soal bagi sampean. Kalau toh jadi soal, bukan soal barangnya, tapi soal karena dia sedang dijadikan sesuatu oleh Allahnya itu untuk disuruh begini dan begitu, semata-mata bukan karena dianya, dengan bukan karena barangnya, tapi karena yang punya barang. Lha aku seneng bojo ora kok krana bojoku. Tapi krana pancen iku karo Gusti Allah dititipno aku kanggo Gusti Allah. Iku ngono sawah kok Gusti Allah aku sing penggarap. Golek bojoku ora iso panen pukul ngamal sing apik, aku diseneni sing nitipno. Ha iku persoalan. Dan ini aku dipahami, insya Allah kalau panjenengan sedaya ini mboten bakal kesalahan gelisah. Monggo kita tutupkan dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin ahdihi wa fi da'wahi wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في دين الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.